Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca beberapa hadis dalam Bulughul Maram. Kita masih baca masalah bab qada'il hajah. Qala al-Habib bin Hajar rahimahullah ta'ala wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-anain. Ittaqu bermakna ihdaru, hindarilah, jauhilah dua perkara yang menyebabkan datangnya laknat. Dua perkara yang akan mendatangkan, menjadi sebab datangnya laknat. Yang pertama adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang hajat, yang buang air besar di jalannya manusia. Aw dhillihim, yang kedua, atau seorang yang buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Rawahu Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala wa zada Abu Daud. Abu Daud ya sahibu sunan. Abu Daud As-Sijistani menambahkan riwayatnya dalam sunannya an Mu'ad radhiyallahu anhu wal mawarid, ya tempat mengalirnya air, tempat mereka mengambil air. Ya. Tempat-tempat mata-mata air, tempat mereka mengambil air. Wa lafdhuhu ittaqu al-mala'ina thalathah. Ittaqu yani ihdaru. Hindarilah oleh kalian tiga tempat, tiga perkara yang mendatangkan laknat. Al-baraz fil mawarid, buang hajat di tempat-tempat pengambilan air manusia. Wa qari'ah tariq, buang hajat di tengah jalannya manusia. Wa dhil, dan buang hajat di tempat bernaungnya, berteduhnya manusia. Hadis ini dihasankan oleh Syarbani dalam Ilwal Ghadil bisyawahidihi, hasan bisyawahidihi, termasuk contoh hasan di Qairi, hasan Qairi. Qala rahimahullahu ta'ala wa li ahmada, kata Habdur rahimahullah, dan dalam riwayat Ahmad an Ibn Abbas, Imam Ahmad riwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Abbas, au naqima, wa fihima dha'fun. Tapi dalam dua hadis di atas, yakni hadis Mu'ad dan hadis Ibnu Abbas, itu padanya ada kedha'ifan. Namun hadis Mu'ad tadi dihasankan oleh Syalban rahimahullahu ta'ala dengan syawahidnya. Adapun hadis yang terakhir ini, hadis Ibn Abbas, dhaif karena ada inqita', ada inqita', yakni munqati'. Abu Daud rahimahullahu ta'ala berkata setelah meriwayatkan hadis ini, qala Abu Daud wa huwa mursal. Wa huwa mursal. Dan hadis Ibn Abbas ini kata Abu Daud mursal. Nah, berkata Sanani rahimahullahu taala, kenapa demikian? Li'annahu min riwayati Abi Sa'id al-Himyari wa lam yudrik Mu'adzan. Hadis yang pertama tadi dikatakan mursal karena Abu Sa'id al-Himyari tidak bertemu dengan Mu'adz. Fayakunu munqati'an. Saya bacakan ikhwan rahimah rahimakumullah, antum sudah belajar mustalah. Saya bacakan ucapan Abu Daud ini sebagai faidah bahwasanya mursal indah mutaqaddimin, mursal menurut mutaqaddimin itu masuk padanya munqati'. Mursal dalam istilah khusus adalah ma rafa'ahu at-tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantaranya. Ini mursal yang khusus yang masyhur dalam kitab-kitab mustalah yang kita kaji, kitab-kitab mutakhirin. Adapun mursal indah mutaqaddimin itu masuk padanya munqati'. Contohnya di sini. Sampai di sini kata Buddha berkata wa huwa mursal. Mursal bukan maksudnya mursal dengan artian khusus. Tapi berkata Rasulullah SAW, tapi ternyata ada padanya munqati'. Abu Sa'id al-Himyari tidak bertemu dengan Mu'adz. Itu yang saya sebutkan. Kalau kita ya baca kitab Marasil Abu Daud, kitab Marasil Abu Daud, kita dapat di bahasanya Marasil, dikatakan mursal itu bukan hanya yang kita pelajari dalam mustalah ma'rafahu tabi Rasulullah SAW, tetapi masuk padanya juga munqati', itu mursal indah mutaqaddimi. Intinya hadis apa namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang kita baca di awal ada padanya inqita', tetapi Syalban rahimahullahu taala menghasankan dengan syawahidnya, dengan banyak jalan yang mendukungnya. Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ya ditaifkan karena bisa nadihi Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah. Qala rahimahullahu taala, berkata Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa akhraja At-Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahta al-asyyaril musmirah wa dhaffatin nahril jari. At-Tabrani rahimahullahu taala meriwayatkan juga, meriwayatkan hadis larangan buang hajat di bawah pepohonan yang sedang berbuah, yang bisa membuahkan, mengeluarkan buah, ini berbuah. Wa dhaffatin nahri al-jari, dan larangan buang hajat di tepi, di pinggir sungai yang mengalir. Min hadithi Ibnu Umar bisanadin da'if. Tapi sanad hadith Tabrani da'if. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan karena di sanadnya ada seorang yang matruk. Ada seorang yang matruk, yaitu Farrad Ibnu Sa'ib. Farrad Ibnu Sa'ib. Sehingga hadis Tabrani sanadnya dhaif, ada padanya seorang yang matruk, Farad bin Sa'ib. Hadis Ibn Abbas sanad dhaif karena di situ ada Ibn Lahiyah. Ya, yang sahih itu hadis yang pertama dalam Sahih Muslim dan hadis Mu'ad Hasan Bishawahidi. Nah, qaluhu ittaqu al-anain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-anain. Ittaqu yani ihdaru, jauhilah, hindarilah al-anain. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu taala, yuridu bil-anaini al-amraini al-jalibaini la'an. yakni ingat Rasulullah SAW, yakni hindarilah dua perkara yang akan mendatangkan laknat. Ya, yang menyebabkan orang-orang melaknat dia, mencaci maki dia. Hindari, jauhi dua perkara yang akan mendatangkan laknat, yang menyebabkan orang-orang mencaci maki melaknat dia. Berkata sanannya rahimahullahu taala, man hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Al-murad kata beliau rahimahullah adalah alladhi yatakhalla fi tariqin nas ay yataghawwatu fi ma yamurru bihin nas, yaitu dia buang hajat, buang air besar di jalan yang biasa dilalui manusia. Fa innahu yu'dhihim binatanihi wastikdari. Karena dengan dia buang hajat, buang air besar di jalan yang biasa dilalui manusia, akan mengganggu mereka karena baunya, iya, karena jijiknya. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, kenapa buang hajat di jalan yang dilalui manusia itu yudhihim, mengganggu mereka. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, min haitsu ar-ra'ihah, dari sisi baunya. Karena bau tinggi dia, bau ghaid dia, ya, itu akan mengganggu orang-orang lewat. Yang kedua, min haitsu at-tadarrur wa takarruf. Buang hajat di jalan manusia yang biasa lalui orang, tengah jalan mereka itu, yu'dhihim, mengganggu mereka, karena akan menyebabkan tadarrur wa takarruf. Mereka tidak senang. Iya. Ketika melihatnya akan merasa jijik, tidak senang. Yang ketiga, bisa jadi kata rahimahullah ta'ala yudhihim min haitsu talawusihim bihi. Yudhihim, buang hajat di tengah jalan yang biasa dilalui orang itu, yudhihim karena ya akan bisa mengotori baju mereka, badan mereka, ternajisi oleh tinja yang ada di tengah jalan. Yang keempat, Rasul Muhammad SAW rahimahullahu ta'ala yudhihim, kenapa buang hajat di tengah jalan, jalan yang biasa manusia itu yudhihim, karena menyebabkan mereka terhalang untuk menggunakan tempat tersebut. Nah, yang biasa mereka lewat situ, yang biasa mereka berteduh di situ, iya, biasa mereka mungkin bincang-bincang di situ tempat teduh. Ketika ada yang buang hajat, akhirnya mereka terhalangi, tidak bisa menggunakannya. Ini yu'dhihim. Sikhwan rahimah rahimahkumullah, dari beberapa syarah disebutkan terkait yang faedah di sini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya at-takhalli fi tariqin nas wa dhil. Menunjukkan haramnya buang hajat BAB di jalan yang biasa dilalui manusia, di tempat-tempat berteduh mereka. Berkata Asy-Syaikh Al-Basam rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, yuqasu 'alaiha kullu masbahaha, dikiaskan ke bertempat tersebut tempat-tempat yang lain. Yahtaju ilahin nas, yang dibutuhkan manusia. Tempat-tempat kumpul mereka yang biasa mereka berkumpul di sana, orang banyak berkumpul di sana. Iya. Lapangan-lapangan, kebun-kebun, taman-taman yang biasa mereka berkunjung, berkumpul di sana. Kenapa dikatakan haram? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu sababan lil'anah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebab datangnya laknat. Datangnya laknat, caci maki dari manusia. Sehingga hukumnya haram. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menyatakan dari hadis ini menunjukkan jawazu la'ni man fa'ala dzalik. Ya, bolehnya mencaci, mencerca orang yang berbuat demikian. Yang BAB di tempat tempat tersebut, di tengah jalan yang bisa lewat orang, di tempat-tempat berteduhnya berkumpulnya kaum muslimin, ya, ini menunjukkan bolehnya la'an man fa'ala dzalik. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam salam syarahnya. Berikutnya, berkata sabda Al-Ghursam rahimahullahu ta'ala, hadis ini kata rahimahullah ta'ala menunjukkan kamalus syari'ah wa semua sempurnanya syariat Islam, tingginya syariat Islam. Dari sisi mana? Yang pertama, min haythun nadhafah wan nazahah. Wabungadiha anil qadarah walbisakhah. Yang pertama dari sisi kebersihannya. Iya. Dari sisi Islam, syarat Islam menjauhkan dari kotoran-kotoran, najis-najis. Iya, dari badan, dari pakaian, dari tempat-tempat yang biasa kita tempati, kita kumpul, ini menunjukkan kamul syariah. Disyaratkan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran, menjauhkan diri dari kotoran-kotoran, najis-najis. Nah, ikhwan rahimun rahimakumullah, kita sebagai talibul ilmi, kita semua para talibul ilmi semestinya menjadi orang terdepan. Menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan ya tempat-tempat kita, sakan-sakan, kalau lebih khusus ya ma'had kita semuanya, sehingga apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nadhafah wan nazahah, itu terwujud, terlihat. Ya, santri talib yang cinta kebersihan di badannya, pakaiannya, kamar tidurnya, masjidnya, sakannya, iya, ma'had secara umum. Kan itu adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menunjukkan kamal syariah, ikhwan rahimun rahimakumullah, adalah wa tahdhiruha amma yadurrun nas. Syarat Allah itu sempurna. Di antara kesempurnaan syarat Allah adalah mentahdir, memperingatkan kita semua untuk menjauhi perkara-perkara yang memudaratkan orang lain. Wa tahdhiruha amma yadurrun nas yabdanihim, baik terkait dengan badan mereka, wadiyanihim juga bermotor di adiyanihim agama mereka, wakhlakihim juga pada akhlak mereka. Islam yang membimbing untuk kita jangan mengganggu orang lain, jangan memotoratkan orang lain, ya, baik pada badan mereka, agama mereka atau akhlak mereka. Di antaranya di sini contohnya adalah masalah buang hajat. Ya, tidak mengganggu mereka, memotoratkan mereka ketika buang hajat, ya, sehingga menyebabkan mereka terkena najis, menyebabkan mereka tidak bisa menempati tempat yang biasa mereka gunakan karena sebab ya, tidak beradab dalam buang hajat. Berikutnya, kata rahimahullah, kata Syekh Abdul Ghassam rahimahullah juga di antara faedah hadis ini menunjukkan syumul syariah. Syumul syariah. Syariat Allah ini lengkap. Ini persal. Membahas, membimbing segala permasalahan. Fa'innaha lam tatruk khairan ila da'at idaih wala syarran illa hadarat minhu. Tidaklah ada kebaikan kecuali pasti akan diseru oleh Islam. Dan tidaklah ada yang jelek kecuali akan ditahdir, diperingatkan oleh syariat Islam. Semuanya diatur, dibimbing dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang baik-baik akan diseru umat Islam untuk melakukannya, diatur, dibimbing untuk melaksanakannya, dan yang jelek-jelek akan ditahdir, diperingatkan untuk menjauhinya. Ya, tadi sudah masalah qada hajat. Berikutnya, di antara yang disebutkan terkait dengan hadis ini, contoh di antara contoh kaidah syar'iyah al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Seorang yang menjadi penyebab satu perbuatan itu mendapatkan hukum seperti yang melakukannya. Iya, karena sebab dia, iya, orang yang melaknat itu, melaknat dia, mencaci maki dia. Karena perbuatan dia, orang-orang mencaci, mencerca, iya, sehingga mereka yang mencercanya, mencacinya tidak bersalah, tidak berdosa. Karena sebab perbuatan dia, buang hajat di tengah jalan, buang hajat di tempat berteduh orang, orang-orang mencerca dia, mencela dia. Kaidah al-mutasabbib lahu hukmul mubashir itu umum. Lebih kecil dalam kebaikan. Dalam kebaikan contohnya hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Rasul selasa bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Ya. Rasul bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Kata Umar, Allah wa Rasul Arab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Itulah Jibril. Ya, Jibril datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Padahal yang menerangkan tentang apa itu Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menerangkan apa itu iman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menerangkan tentang apa itu ihsan, tanda-tanda kiamat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, menerangkannya dengan sebab pertanyaan Jibril, Jibril bertanya. Para sahabat mendengar. Keluar penjelasan ini dengan sebab pertanyaan Jibril. Maka Rasulullah katakan, Jibril itu tadi datang untuk mengajari kalian perkara agama kalian. Iya. Jibril katakan sebagai pengajar yang mengajari kalian. Padahal Rasulullah mengajarkan. Kenapa? Karena keluarnya, datangnya penjelasan Rasul dengan sebab pertanyaan Jibril alaihissalam. Al-mutasabbib lahukmu al-mubashir. Ketika seorang talibul ilmi, iya, dia sudah tahu permasalahan yang dia tanyakan. Tapi dia tanyakan dalam rangka ifadah as-sami'in. Iya, dia ingin orang-orang lain pun tahu sebagaimana dia tahu. Akhirnya dia tanyakan kepada mu'alimnya, dia tanyakan kepada syekhnya dengan niatan agar orang lain dapat faedah yang telah dia tahu. Dapat penjelasan apa yang telah dia pahami. Ini sama. Dia dapat faedah. Dia masuk ke dalam hukum al-mutasabbib la hukmu mubasyir. Dalam kejelekan contohnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man la'ana walidai. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya seorang yang melaknat dua orang tuanya. Yang mencaci maki dua orang tuanya. Dikatakan dia sebagai pelaknat orang tuanya. Padahal bukan dia yang melaknat. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana bisa seorang mencaci maki pelaknat dua orang tuanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia yala'an abar rajul, karena dia mencaci, mencerca ayah orang lain, supaya subuh abah. Maka orang itu pun membalas, mencaci, mencerca bapak dia. Atau ya subuh ummah. Atau dia mencerca, mencaci maki ibu orang lain. Supaya subuh ummah. Iya, dengan sebab perbuatan dia, orang lain mencaci maki ayahnya. Dengan sebab perbuatan dia, orang lain mencaci maki ibunya. Maka dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini termasuk yang melaknat dua orang tua yang mencaci maki orang tuanya. Kenapa? Tadi karena caci maki orang lain kepada orang tuanya dengan sebab perbuatan dia. Al-mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Iya, seorang yang menjadi penyebab itu mendapat hukum seperti yang melakukannya langsung. Baik dalam kebaikan atau dalam kejelekan. Nah, khairul himan rahimakumullah, sebagai faidah yang perlu kita ingat, yang tadi disinggung oleh Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdullah Basam rahimahullah ta'ala, kalau ya, idrar, kalau idrar mengganggu yang lain, menyakiti yang lain, terkait dengan masalah badan, terkait dengan masalah najis, hissi, iya, terganggu dengan sebab najis, hissi, yaitu badan yang terkena najis, iya, pakaian terkena najis, atau minimalnya baunya mengganggu, sudah dilarang. Maka ihwan rahiman rahimakumullah, min babi awla, lebih-lebih lagi kalau darar terkait dengan masalah akhlak. Darar terkait masalah din. Yang sampai, ya, kita semua menjadi sebab rusaknya akhlak teman kita. Yang sampai kita menjadi sebab rusaknya agama orang lain. La darar wa la dirar. Jangan sampai ya kita mengotori dengan kotoran ma'nawi orang lain. Mengotori akhlaknya, mengotori akidahnya, manhajnya. Nah, sehingga tabligh rahimah tadi di antara kesemua syarat Allah memperingatkan umat dari amma yadurrun nas bi abdanihim wa diyanihim wa halaqihim. Innamallahu alam. Ya, sampai kita cukup. Barakallahu fiikum.